الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berkumpul dan bermajelis untuk melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan beberapa permasalahan terkait dengan at-tayammum dari dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya, sekaligus yang kita sebutkan adalah sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Adapun dalil, maka jelas bersumber dari Al-Quran, demikian pula bersumber dari hadis Nabi dan menjadi kesepakatan para ulama, sehingga tidak diragukan lagi bahwasanya at-tayamum merupakan amalan yang disyariatkan sebagai perbuatan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hadas kecil dan hadas besar yang menjadi pengganti dari wudu dan mandi apabila seseorang tidak mendapati air. Adapun sebab yang membolehkan seseorang bertayamum, yang menjadi kesimpulan intinya adalah seseorang diperbolehkannya bertayamum karena al-ajiz, yakni ketidakmampuan, ketidaksanggupan untuk menggunakan air. Ketika berwudu ataukah ketika mandi, ini sebab seseorang diperbolehkan bertayamum, yaitu al-ajiz, ketidaksanggupan menggunakan air. Nah, ketidaksanggupan ini bisa disebabkan karena tidak adanya air di tempat tersebut, tidak adanya air di tempat yang dia bisa untuk menjangkaunya, ataukah ketidakmampuan menggunakan air tersebut karena khaufun minad darar, yakni kekhawatiran akan tertimpa kemudaratan pada saat dia menggunakan air. Apakah disebabkan karena sakit yang ada pada tubuhnya yang sudah divonis oleh dokter tidak diperbolehkan penyakit tersebut untuk tersentuh oleh air, yang akan menjadikan memperparah penyakit tersebut atau bahkan menjadikannya binasa, meninggal disebabkan karena penyakit tersebut apabila tersentuh oleh air. Apakah dia khawatir tertimpa kemudaratan pada saat cuaca yang sangat dingin sehingga seseorang tidak mampu menggunakan air? Perhatikan, dia tidak mampu menggunakan air. disebabkan cuaca yang sangat dingin. Dan dalam hal ini, ketika cuaca yang sangat dingin, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum apabila memang tidak ada yakni jalan keluar yang lain, tidak ada solusi untuk berwudu. Seperti memang karena cuacanya yang sangat dingin, keadaan tidak bisa menghangatkan air. Kalau seandainya bisa menghangatkan air, wallahu a'lam bishawab, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, dalam hal ini diperbolehkan dia bersuci dengan menggunakan air yang hangat. Dia bersuci dengan menggunakan air yang hangat, dihangatkan. Namun apabila keadaan tersebut tidak memungkinkan sehingga air sangat dingin, sehingga apabila dia berwudu atau mungkin nanti mandi maka dia akan binasa, maka dalam hal ini dia diperintahkan untuk beralih ke tayamum. Beralih ke tayamum. Nah, maka ini diantara sebab-sebab yang dijelaskan oleh para ulama, yang kalau kita sebutkan secara global yang menyebabkan membolehkan seseorang bertayamum adalah ketidaksanggupan menggunakan air. Apakah disebabkan karena air tersebut tidak ada, ataukah karena dia tidak sanggup menggunakan air karena khawatir akan tertimpa kemudaratan ketika menggunakan air tersebut, apakah karena sakit atau cuaca yang sangat dingin. Maka kita lanjutkan pada penyebutan syarat-syarat di dalam bertayamum. Syarat-syarat di dalam bertayamum sehingga seseorang harus menyempurnakan syarat-syarat ini, barulah dia boleh bertayamum. Sehingga apabila tidak terpenuhi salah satu di antara syarat ini, maka tayamum yang dia lakukan hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Maka beliau mengatakan wa yasihhu tayammumu bi syurutil adiyah. Dan dianggap sah amalan tayammum dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, syarat yang pertama adalah wahiya niyatu istibahati sholat. Syarat yang pertama adalah niat. Niat untuk diperbolehkan mengerjakan sholat dengan bersuci tayamum. Niat untuk diperbolehkan mengerjakan sholat dengan tayamum sebagai pengganti dari wudu. Dan ini sudah sering kita jelaskan bahwa seluruh ibadah amalan di dalam Islam itu harus disertai, disyaratkan padanya niat. Disyaratkan padanya niat. Sehingga dengan niat inilah akan terbedakan amalan yang dikerjakan karena hanya sekedar kebiasaan, atau amalan tersebut dikerjakan karena memang tidak memiliki niat. Apakah karena dia mabuk, ataukah karena dia gila, ataukah dia mengerjakannya dalam keadaan tidak sadar, seperti orang yang lindur pada saat tidur. Maka semuanya harus disertai dengan niat. Disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu harus disertai dengan niat. Nah, harus disertai dengan niat. Apakah itu sholat, apakah itu zakat, ataukah itu haji, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk adalah at-tayamum. Harus disertakan padanya niat. Azm di dalam hatinya untuk mengerjakan tayamum dengan niat untuk diperbolehkan mengerjakan sholat dengan tayamum sebagai pengganti dari wudhu. Nah, dan sekali lagi dalam hal ini niat tersebut tidak perlu dilafadzkan, dengan nawaitu tayammum atau yang semisalnya tidak perlu, disebabkan karena dalam hal ini tidak pernah diajarkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga niat itu adalah tempatnya al-qalb. Niat itu tempatnya adalah di dalam hati. Niat tempatnya bukan di lisan. Akan tetapi niat tempatnya adalah di dalam hati, sehingga ketika seseorang meniatkan di dalam hatinya, maka ini sudah cukup. Dianggap dia telah berniat walaupun dia tidak melafazkannya. Sehingga apabila ketika melafazkan dan apalagi menjadikan melafazkan niat itu di antara syarat untuk beribadah, maka ini merupakan perkara yang baru di dalam agama. Disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika hendak salat, tidak pernah dinukilkan dari Nabi beliau membaca niat usolli fardha atau usolli sunnata dan yang semisalnya. Pada saat berwudu tidak pernah dinukilkan dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan nawaitul wudu'a atau nawaitut tayammum, tidak pernah dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang melafazkan niat ini tidak dikenal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun dia, bagaimanapun keilmuannya dia, apabila kemudian mengilzam, mengharuskan melafazkan niat di dalam ibadah, maka ini merupakan ucapan yang batil. Siapapun dia, karena menyelisihi apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa niyyatu syartun fi jami'il ibadat wal tayammum ibadatun. Dan niat ini merupakan salah satu syarat dalam seluruh jenis-jenis ibadah, dan termasuk tayammum adalah ibadah. Sehingga disyaratkan badannya juga harus berniat ketika Anda bertayamum tersebut. Oleh sebab itu apabila mungkin seseorang yang sakit dan orang tersebut secara hukum diperbolehkan untuk bertayamum, namun dia bertayamum dalam keadaan ngelindur, maksudnya tidur, ngelindur dia bangun dari tempat tidurnya kemudian bertayamum dalam keadaan dia tidak sadar, masih tertidur. Jadi kadang-kadang ada demikian ya kan, tidur tapi dia bangun berdiri sana kemari. Kalau dilihat matanya merem dan dia masih tidur, nanti kembali yang ngorok lagi. Jika dia berjalan ke sana kemari itu masih dalam keadaan tidur, tidak sadar. Nah kalau seandainya ada orang yang tidur kemudian dia bangun, dia bertayamum atau mungkin dia berwudu, disiram wajahnya enggak bangun-bangun juga nantinya, maka ibadah yang dia kerjakan tidak sah. Kenapa? Disebabkan karena dia mengerjakannya tanpa ada niat. Tanpa ada niat disebabkan karena dia sedang tidak sadar dalam keadaan tersebut. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, al-islamu fala yasihhu minal kafir li'annahu ibadah. Syarat yang kedua adalah Islam, yaitu orang yang bertayamum adalah orang yang muslim yang menganut atau beragama dengan agama Islam. Fala yasihhu minal kafir, sehingga tidak sah tayamum apabila yang mengerjakannya adalah orang kafir. Dia bertayamum padahal agamanya adalah agama Nasrani atau Hindu, Buddha atau agama yang lainnya, maka ibadah yang dilakukan dalam hal ini tayamum adalah tidak sah. Wa tayri annahu ibadah, disebabkan karena tayamum adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min." Barang siapa yang mencari selain dari Islam sebagai agama, selain dari ajaran Islam sebagai muslim menganut agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Dari amalan yang dia kerjakan ketika dia tidak menganut agama Islam atau memeluk agama Islam. Amalan apapun itu ketika dia mengerjakannya dalam keadaan kafir, maka amalan tersebut tidak sah. Oleh karena itu kita katakan tidak sah suatu amalan yang biasanya kalau kita mendengarkan, biasanya keseringannya itu pada saat saum Ramadan, berpuasa pada Ramadan. Ada sebagian dari kaum selain muslim, walaupun niatnya untuk menghormati kaum muslimin, akhirnya mereka pun ikut berpuasa. Ikut berpuasa padahal mereka adalah bukan seorang yang muslim. Maka kita katakan percuma ibadah yang kalian kerjakan, percuma puasa yang dikerjakan. Kalian hanya akan mendapatkan lapar dan dahaga, haus. Tidak akan bernilai ibadah disebabkan karena kalian dalam keadaan kafir. Disebabkan karena kalian dalam keadaan kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi." Atau kama qala ta'ala, tidak ada yang mencegah mereka untuk diterima sedekah-sedekah mereka atau nafkah-nafkah mereka terkecuali disebabkan karena mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga meskipun mereka bersedekah, berinfak untuk orang-orang yang muslim, tidaklah yang menyebabkan infak dan sedekah tersebut tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala terkecuali disebabkan karena mereka kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka bukan sebagai seorang yang muslim. Sehingga disyaratkan yang mengerjakan ibadah termasuk adalah tayamum, di antara syaratnya yang melakukannya adalah seorang yang muslim. Seorang yang muslim yang menganut agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Syarat yang ketiga, al-aqlu fala yasihhu min ghairi al-aqil kal majnuni wal mughma alaihi. Syarat yang ketiga adalah berakal. Yakni orang yang beribadah atau bertayamum tersebut adalah orang yang memiliki akal yang sehat. Orang yang waras. Sehingga tidak diterima tayamum dari seseorang yang tidak berakal. Seperti orang yang gila atau orang yang mabuk, orang yang lindur, atau yang lainnya yang kita sebutkan tadi, disebabkan orang-orang ini akalnya hilang, tidak memiliki akal ketika dia, dalam artian ketika dia melakukan perbuatan atau ibadah tersebut pada saat dia ngelindur dari tidurnya, akalnya belum sempurna, sehingga mengakibatkan kembali ke permasalahan yang pertama, yaitu niat. Ketika mereka tidak memiliki akal, maka mereka tidak memiliki niat yang sempurna. Oleh sebab itu, anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz, yang diusiakan itu berumur 7 tahun, genap sempurna 7 tahun, maka ibadah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan akal mereka belum sempurna. Akal mereka belum sempurna, yang kemudian niat mereka pun belum sempurna di dalam ibadah. Disebabkan karena akal mereka yang belum sempurna. Sampai ketika mereka berusia mumayyiz, 7 tahun sempurna, genap 7 tahun, maka mereka barulah diterima amalan-amalan yang mereka kerjakan dari ibadah-ibadah. Apakah itu sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Syarat yang keempat. Nah, ini barusan kita sebutkan. Syarat yang keempat adalah at-tamyiz. Yang melakukan tayamum minimal berusia tamyiz. Berusia tamyiz diusiakan oleh para ulama adalah anak yang berusia sempurna 7 tahun. Sehingga apabila belum sempurna, maka amalan ibadah mereka tidak diterima, tidak sah. Amal ibadah mereka tidak sah karena akal mereka belum sempurna. Fala yasihhu min ghairi mumayyiz, sehingga tidak sah tayamum yang dilakukan oleh seorang anak yang belum mencapai usia mumayyiz, wa huwa man kana duna sabi'ah, yaitu anak yang berusia di bawah 7 tahun. Ini minimal mumayyiz itu adalah 7 tahun, walaupun ini juga terjadi khilaf di antara para ulama. Batasan mumayyiz itu apakah bisa dibatasi dengan usia atau seperti apa? Maka para ulama di antara mereka menyebutkan at-tamyiz, mumayyiz itu diketahui dari tanda fahmul khitab wa husnul jawab. Seorang anak itu dikatakan mumayyiz tatkala dia faham pembicaraan ketika mereka diajak bicara, dan baiknya mereka ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sehingga meskipun anak tersebut berusia 6 tahun seandainya, namun apabila anak tersebut sudah mudeng, sudah paham diajak bicara, baik berbicaranya, ketika ditanya, baik di dalam menjawabnya, maka anak tersebut dikatakan tamyiz, walaupun belum mencapai usia 7 tahun. Akan tetapi di sini disebutkan 7 tahun karena dilihat dari yakni al-ghalib, kebanyakannya rata-rata anak-anak itu berusia mumayyiz ketika mereka sempurna 7 tahun. Dan ini pun para ulama mereka berhujah isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda muru auladakum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat tatkala mereka berusia 7 tahun. Sehingga dari ini penyebutan 7 tahun maka difahami oleh sebagian para ulama berarti 7 tahun ini merupakan batasan usia mumayyiz. Disebabkan karena Rasulullah memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka mengerjakan sholat tatkala mereka sudah mencapai usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka anak-anak tersebut ketika mereka enggan mengerjakan sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Nah, sehingga sebagian para ulama menyebutkan tamyiz, usia mumayyiz itu adalah usia anak yang telah sempurna berusia 7 tahun. Sehingga apabila di bawah 7 tahun maka ibadahnya tidak sah, termasuk adalah tayamum. Termasuk pula adalah tayamum. Oleh sebab itu para ulama pun mereka melarang anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun. Mereka melarang anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun untuk dibawa ke masjid. Disebabkan karena ini akan menghalangi saf-saf para jamaah. Boleh bagi mereka dibawa ke masjid, mungkin diletakkan di saf tersendiri atau mereka diletakkan di pinggir untuk mengisi ruang-ruang yang sempit yang tidak bisa diisi oleh orang yang dewasa. Maka tidak mengapa, namun secara asal mereka tidak dibawa ke masjid. Disebabkan karena mereka belum mencapai usia mumayyiz, dan dari sisi lain biasanya anak-anak yang masih terlalu kecil dibawa ke masjid, ini akan membuat kegaduhan di dalam masjid. Membuat keributan di dalam masjid, ketika sholat mereka ribut, ketika mungkin bermajelis juga mereka ribut. Maka ini merupakan yang ditanbih oleh para ulama. Namun apabila seseorang mampu mengkondisikan sang anak dalam keadaan tenang di dalam masjid, tidak membuat keributan di dalam masjid, maka tidak mengapa dia membawa anaknya untuk melatih anak tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal ini tentunya masing-masing orang tua sangat mengetahui keadaan sang anak. Apakah anak tersebut pantas untuk dibawa ke masjid ataukah anak tersebut belum mampu atau belum pantas untuk dibawa ke masjid. Baik, kemudian syarat yang berikutnya yaitu syarat yang kelima. Ta'adzur ketidakmampuan menggunakan air. Ini adalah istilah yang global, yang umum. Karena kalau kita hanya mengatakan di antara syaratnya adalah bagi yang tidak mendapati air, ini merupakan syarat yang istilahnya akan menggugurkan atau memberikan hukum yang lainnya. Namun dengan istilah yang global, di antara syaratnya adalah ketidakmampuan menggunakan air. Imma, apakah disebabkan karena li'adamihi, ketidakmampuan menggunakan air tersebut, apakah disebabkan karena tidak adanya air? Apakah karena tidak adanya air sehingga dia akan menggunakan air? Bagaimana dalam keadaan dia tidak memiliki air? Atau mungkin dia memiliki air namun dengan jumlah yang sedikit, yang apabila air tersebut dia gunakan untuk bersuci, maka dia akan binasa disebabkan karena tidak ada air lagi yang bisa dia untuk minum. Mungkin hanya airnya satu gelas. Kalau saya gunakan untuk berwudu satu gelas ini, maka atau apa? Ya, minum dengan apa nantinya? Sehingga dia akan binasa disebabkan karena kehabisan air minum tersebut. Nah, sehingga apakah karena memang tidak ada air, atau mungkin ada namun ada kebutuhan yang lebih mendesak untuk menggunakan air tersebut. Nah, maka diperbolehkan diyakinya bertayamum. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka apabila kalian yakni tidak mendapati air, fatayammamu, maka bertayamumlah sa'idan dengan menggunakan tanah, thayyiban, yang bersih, yang baik, yang suci. Demikian pula berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna as-sa'ida at-tayyiba tahurul muslimi wa illam yajidil ma' 'ashra sinin. Fa idza wajada al-ma'a falyumissahu basharatahu fa inna dhalika khair." Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanah yang baik, tanah yang bersih, atau tanah yang suci merupakan alat bersucinya seorang muslim apabila dia tidak mendapati air walaupun selama 10 tahun. Penyebutan 10 tahun ini bukan batasan. Walaupun mungkin seandainya dia tidak mendapati air sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau mungkin 10 tahun saja, bagaimana mungkin dia akan hidup tidak minum selama 10 tahun? Ya. Nah, namun kalau seandainya mungkin dia hanya memiliki air untuk kebutuhan minumnya, dia ketika mendapati air hanya untuk kebutuhan minum, kalau saya pakai untuk berwudu, separuhnya tidak cukup, harus semuanya. Kalau kita pakai, saya pakai untuk berwudu, saya minum dengan apa? Dia akan binasa dan meninggal akhirnya nanti. Maka tidak mengapa dia menggunakan air tersebut untuk minum dan dia bertayamum. Kalau seandainya kondisinya demikian terus menerus, selama mungkin 10 tahun, 20 tahun, seandainya, maka selama itu pula disyariatkan, diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mempermisalkan apabila dia tidak mendapati air selama 10 tahun. Namun apabila dia mendapatkan air, maka hendaklah dia membasuh tubuhnya, yakni berwudu. Fa inna dzalika khair, karena itu lebih baik. Nah, karena bersuci yang paling baik adalah bersuci dengan menggunakan air. Ini yang paling baik. Seperti contoh istinja dan istijmar, membersihkan najis dengan menggunakan air atau membersihkan najis dengan menggunakan batu. setelah buang air kecil atau buang air besar. Maka yang paling bagus dari menggunakan air dan menggunakan batu, yang paling bagus adalah membersihkan najis dengan menggunakan air, karena lebih maksimal di dalam membersihkannya. Dan lebih bagus lagi adalah dia mengawalinya dengan menggunakan batu atau yang semisalnya, kemudian setelah itu ditambah dan dibilas dengan menggunakan air. Ini yang lebih afdol, menggabung antara istijmar dan istinja. Oleh karena itu tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ayat ini turun berkaitan tentang orang-orang Ansor. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri, yaitu orang-orang Ansor. Sehingga Rasulullah SAW merasa kagum dan bertanya kepada orang-orang Ansor, apa yang menyebabkan kalian dipuji oleh Allah dengan cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala? Seperti apa model kalian bersuci? Maka mereka menjelaskan, mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya mereka mengikuti istijmar, bersuci dengan menggunakan batu setelah buang hajat, mereka mengikutinya setelah itu menggunakan air. Maka ini yang afdol. Namun apabila dibandingkan antara bersuci dengan menggunakan batu dan bersuci dengan menggunakan air, yang afdol adalah dengan menggunakan air. Sayang. Kembali dalam permasalahan tadi, bahwasanya di sini Rasulullah SAW membolehkan seseorang bertayamum tatkala dia tidak mendapati air walaupun selama 10 tahun. Sehingga ini termasuk ketidakmampuan menggunakan air disebabkan karena tidak adanya air. Naam. Aw li khawfihi ad-darar bi isti'malihi, atau dia tidak mampu menggunakan air disebabkan karena kekhawatiran dari tertimpa kemudharatan ketika dia menggunakan air tersebut. Imma limaradin yakhsha ziyadatahu aw ta'akhkhara shifa'uhu biisti'malil ma'. Apakah dia khawatir mendapatkan kemudharatan disebabkan karena sakit, yang dia khawatir sakit ini akan semakin parah atau memperlambat kesembuhannya ketika dia menggunakan air? Ada kan luka-luka tertentu yang memang diponis oleh para dokter tidak boleh tersentuh oleh air. Kalau tersentuh oleh air akan semakin memperparah atau setidaknya akan memperlambat kesembuhan penyakit tersebut. Maka dalam hal ini, maka dia beralih ke tayamum meskipun ada air. Meskipun airnya melimpah di rumahnya, namun dia tidak mampu menggunakan air disebabkan karena sakit yang sedang dia derita. Khawatir apabila dia menggunakan air maka dia akan binasa, memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhannya. Berdasarkan hadis, berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah tadi ayat yang ke-6, potongan ayat wa in kuntum mardha. Di antara yang disebutkan oleh Allah yang seseorang diperbolehkan bertayamum adalah wa in kuntum mardha, apabila kalian dalam keadaan sakit. Sakit tentunya sakit yang khawatir ketika dia menggunakan air akan memperparah atau memperlambat kesembuhan sakit yang sedang dia derita, maka diperbolehkan bertayamum. Wa li haditsi sahibi syajjah, demikian pula berdasarkan dalil hadis sahibus sajjah, yakni seseorang yang ada terluka di bagian kepala. Maka dalam kisah tersebut orang ini yakni dalam keadaan junub. Berhadas besar. Maka orang ini pun bertanya kepada sahabat yang lainnya. Ini bagaimana saya ini? Apakah saya mandi atau gimana? Ini ada luka di bagian kepala, bahasanya demikian. Maka para sahabat yang lainnya pun, mereka waktu itu belum mendapatkan ilmu terkait dengan tayamum, Maka mereka menekan sahabat tersebut, Anda harus mandi. Untuk mengangkat garis besar harus mandi. Mereka belum mengilmui masalah tayamum. Akhirnya sahabat ini pun yang luka di bagian kepalanya pun mandi untuk mengangkat garis besar yang ada badannya. Setelah dia mandi, maka sahabat ini meninggal. Disebabkan karena sakit yang ada di kepalanya tersentuh oleh air, memperparah yang mengakibatkan sahabat tersebut meninggal dunia. Sampai berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah mengatakan, qatalu qatalahumullah hal sa'alu idza lam ya'lamu innama shifaa'ul 'iyyi as-su'al. Mereka telah membunuh sahabat tadi, orang tersebut. Semoga Allah membunuh mereka. Marah sampai dengan mendoakan kejelekan. Sampai mendoakan kejelekan disebabkan karena kesalahan yang fatal, disebabkan karena ketidaktahuan tersebut. Maka Rasulullah melanjutkan dengan mengatakan, "Hala sa'alu, kenapa mereka tidak mau bertanya? Ketika mereka tidak tahu, innama syifa'ul 'indi as-su'al, disebabkan obat dari ketidaktahuan itu adalah bertanya." Jangan kemudian asal berfatwa, asal menjawab yang akhirnya menyesatkan orang lain dan membinasakan orang lain. Ketika tidak tahu, ya jawab tidak tahu. Kalau ada mungkin di sana ada tempat untuk bertanya, tanya terlebih dahulu, baru kemudian kita sampaikan. Jangan kemudian kita tidak mengetahui ilmunya, kita memaksakan diri untuk menjawab. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Al-fatwa bila ilm. Berfatwa di dalam agama Islam tanpa didasari dengan ilmu, bisa jadi akan membinasakan orang lain dan bisa jadi akan membinasakan dirinya sendiri. Dan tentunya itu merupakan sesuatu yang nyata. Ketika dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang kita sebutkan ini. Ketika mereka tidak paham terkait masalah ini, akhirnya mereka tetap memaksa. Yang mereka tahu adalah mengangkat haris besar itu dengan cara mandi. Padahal di sana ada syariat tayamum. Maka sahabat ini akhirnya mandi dan akhirnya meninggal dunia karena memperparah penyakit atau luka yang ada di bagian kepalanya. Kadang juga bisa jadi dia akan yang akan mendapatkan kemudharatan dari fatwa tanpa ilmu yang dia keluarkan. Seperti kisah yang masyhur, kisah orang yang terdahulu yang diceritakan oleh Nabi yang telah membunuh 99 nyawa. Akhirnya dia pun terbetik, dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Akhirnya dia pun mencari orang yang bisa mendidik, memperbaiki keadaannya. Dia datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah namun tidak berilmu. Akhirnya dia pun bertanya kepada orang tersebut, ini qatal tutis an wa tis'ina nafsan fahal min taubatin li atau alaihi, saya telah membunuh 99 nyawa, apakah ada taubat bagi saya? Artinya orang yang ahli ibadah ini, karena dia tidak memiliki ilmu, dia menganggap 99, kalau satu nyawa saja ancamannya apa? Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan mukhallidan finnar la'anallahu 'alaihi wa ghadiba 'alaihi wa la'anahu wa 'adalahu jahannam wa sa'at masirahu kama qala ta'ala. Barang siapa yang membunuh satu jiwa dengan sengaja, itu ancamannya dia kekal di dalam neraka, yaitu jangka waktu yang lama. Allah melaknatnya, Allah memarah kepadanya, murka kepadanya, dan dia disediakan azab jahannam sebagai tempat yang kembali yang terjelek. Ini satu jiwa, nah ini 99. Sehingga orang yang abid ini ahli ibadah namun tidak berilmu menganggap besar. Ya akhirnya dia menjawab, tidak ada. Jadi tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak ada arti bertobat bagi Anda. Akhirnya mendapat jawaban tersebut itu, akhirnya dia muncul sifat yang ini putus asa. Ya sudah, kalau seperti itu saya genapkan saja 100 nyawa sehingga ahli ibadah tadi penggal, dibunuh sekalian, digenapkan menjadi 100. Ternyata sampai situ tetap dia berkeinginan untuk bertaubat kepada Allah. Dia mencari lagi sampai dia bertemu dengan orang yang berilmu. Orang yang berilmu, dia bertanya kepada orang tersebut dan mengatakan, saya telah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada pintu taubat bagi saya? Maka orang yang berilmu tersebut pun menjawab, ma yahulu baina wa bainak, apa yang menghalangi engkau dari Allah Subhanahu wa taala dari taubat? Sebesar apapun dosa yang kamu kerjakan ketika engkau bertaubat, kaman la dzambalah, seperti orang yang tidak memiliki dosa, suci. Maka dia pun lega dengan jawaban orang yang berilmu tersebut. Akhirnya orang berilmu tersebut pun mengarahkan untuk menuju di sana kampung orang-orang yang soleh. Tinggalkan kampungmu karena itu merupakan kampung suh, kampung yang jahat. Sampai engkau ini membunuh 99, sempat ini berarti kampung ini sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar, kampung yang parah. Sehingga tinggalkan, pergi ke kampung itu. Ternyata kisah dia berangkat, belum sampai ke kampung tersebut, akhirnya dia pun meninggal dunia di pertengahan jalan. Sampai malaikat azab dengan malaikat rahmat berselisih, ini orang ini belum pernah melakukan kebaikan sama sekali, dia harus masuk ke dalam neraka, disiksa. Malaikat rahmat tidak mau, ini dia sudah bertaubat, orang yang bertaubat sudah tidak memiliki dosa lagi. Akhirnya mereka berselisih, kemudian Allah mengutus satu malaikat yang menghakimi antara dua malaikat tersebut. Malaikat ini akhirnya, coba kalian ukur jarak dari kampung dia, katakan dia meninggal dunia, dengan tempat dia meninggal dunia ke kampung tujuannya, mana yang lebih dekat? Ternyata ketika diukur, ternyata dia lebih dekat ke kampung yang dia hendak dituju. Dari kampung soleh itu beda dengan satu jengkal atau satu hasta. Akhirnya dia pun diambil oleh malaikat rahmat dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali syahid dalam kisah ini, seseorang ketika berbuat hendaklah didasari dengan ilmu. Ketika dia tidak mengetahui ilmunya, maka cukup dia menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Apabila itu dalam permasalahan-permasalahan din agama, Imam Malik rahimallahu taala datang dari Madinah kalau tidak salah, ke kampung, ke wilayah lain. Diketahui oleh penduduk tersebut akan datang Imam Malik. Wih, semuanya sudah bersiap-siap. Kumpul pertanyaan. Yang datang ini imam dari Hijrah, imamnya kota Madinah. Mereka dikumpul sampai kalau tidak salah 40 atau 70 pertanyaan dilontarkan kepada Imam Malik. Imam Malik datang dan ditanya, jawab satu pertanyaan, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Hanya beberapa pertanyaan dijawab Imam Malik. Sampai para jamaah heran, wahai imam, kau adalah imam, masa pertanyaan itu jawabannya cuma wallahu a'lam semua? Imam Malik ditantang oleh itu, ya, ganti ditantang oleh Imam Malik. Kalau sampai itu kamu teriak ke kampung-kampung, katakan kepada seluruh manusia bahwa saya Imam Malik ditanya dan jawabannya hanya wallahu a'lam. Mental baja. Meskipun setinggi apapun yang dia dikenal oleh masyarakat, ketika mereka memang tidak tahu, ya dijawab tidak tahu, jangan memaksakan diri. Berakibat fatal. Akan menyesatkan manusia dan kebanyakan manusia. Bayangkan kalau seandainya terkait dengan halal yang haram, dari perkara yang diharamkan kemudian dia mengatakan halal, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mendengarkan apa? Dia akan mengikuti semuanya. Subhanallah, seberapa besar dosa yang harus dia pikul dari orang-orang yang melakukan perkara yang haram disebabkan karena salah fatwa, didasari karena tanpa ilmu tadi. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan wallahu a'lam atau la adri, jawaban dari pertanyaan saya tidak tahu, itu merupakan nis, separuh dari agama, separuh dari ilmu. Sehingga ketika seorang tidak tahu, sudah jawab wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ketika ditanya mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat, kata Rasulullah, karena tidak tahu menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lam min as-sa'il, yang ditanya dengan yang bertanya sama-sama tidak tahu. Tidak dijawab oleh Nabi. Para sahabat radhiyallahu anhum ketika ditanya oleh Rasulullah tentang orang tadi, siapa orang tadi yang datang tadi yang bertanya Islam, iman dan ihsan, dan kapan datangnya hari kiamat, dan bertanya apa tanda-tandanya datangnya hari kiamat. Ketika para sahabat ditanya siapa tadi dia, maka mereka menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Mereka tidak menjawab, oh kayaknya si Fulan, kayaknya si Alan, oh kayaknya orang dari sana, kayaknya dari sana. Karena mereka memang tidak tahu, yang dijawab adalah wallahu wa rasuluhu alam. Tidak menerka-nerka, apalagi dalam urusan din yang kaitannya adalah al-haq wa dhalal. Sampai-sampai ada diceritakan suatu yakni guru kiai ketika ditanya, "Ya ini kiai hukumnya, ya bagaimana ini hukumnya?" Ini gini. Kiainya menjawab dengan gampang. Ini mau dihalalkan atau diharamkan? Ya enggak? Ini pertanyaan ini mau dihalalkan atau diharamkan? Kalau mau dijawab halal bisa, kalau mau dijawab haram juga bisa. Parahnya orang tersebut. Tidak memelintir-melintir agama. Tidak memelintir-melintir agama. Sehingga ini sangat berbahaya. Sehingga kembali masyaallah rahimani wa rahimakumullah, di antara syarat seseorang diperbolehkan tayamum adalah ketidakmampuan menggunakan air. Apakah karena memang air tersebut tidak ada, atau mungkin ada namun dengan jumlah yang sedikit dan di sana ada kebutuhan yang lebih mendesak, ataukah karena khawatir akan mendapatkan kemudharatan tatkala dia menggunakan air, apakah karena sakit yang sedang dia derita sehingga ketika dia menggunakan air akan semakin memperparah, maka dalam hal ini dia beralih ke at-tayamum. Dia beralih ke at-tayamum. Dan dalam hal ini masih ada penjelasan tambahan, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Mungkin sampai sini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat dan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang soleh. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami apa yang kita sampaikan ini. Baik, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi, syabbal la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.